betapa ku mencinta. Selalu menjadikanmu isi dalam doaku. Ku tahu tak mudah menjadi yang kau serahkan hatiku, takdirkan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku mencinta, ku pasrahkan hatiku.